asik yang paling asik, nongkrong di warung Tegal, minum kopi. Asik asik yang paling asik, nongkrong di warung Tegal, makan nasi. Nongkrong di warung Tegal, minum kopi. Nongkrong di warung Tegal, minum kopi. Asik-asik